بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد Allah buka Al-Qur'annya dengan surah Al-Fatihah. Qala rahimallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim asmaul Fatihah wa ma'naha. Bismillahirrahmanirrahim nama-nama Al-Fatihah dan maknanya. Al-Fatihah sebagaimana surah yang lain tentunya disebutkan sebagai suatu nama terhadap surah yang diinginkan tersebut. Dan akan datang nanti makna kenapa dikatakan demikian. Qala Allah Ta'ala yuqalu laha Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah disebut dan dinamakan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihatul Kitab khattan wa biha tufattahu aw tuftatahul qira'ah fis salawat. Fatihah dinamakan Fatihah karena dia membuka kitab. Dia membuka kitab Al-Qur'anul Karim ini. Surah yang pertama apa? Al-Fatihah. Surah yang dikatakan pembuka dari Al-Qur'an. Wa biha tuftahul qira'ah fis salawat. Dan juga dikatakan Fatihatul Kitab karena dalam salat kita membaca yang pertama kali dari qira'ah apa? Al-Fatihah. Membuka salat. Karenanya seorang yang tidak membaca Al-Fatihah tidak membuka salatnya. Sekedar menyinggung pembahasan masalah fikih, Imam Abu Hanifah dan yang sejalan dengannya mengatakan bahwasanya bacaan Al-Fatihah adalah bacaan yang tidak wajib dibaca dalam salat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi kalian dari Al-Quran. Sehingga mereka berpandangan tidak wajib membaca apa? Al-Fatihah. Namun pendapat ini amat lemah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama, beliau melakukan sholat dan setiap memulai sholat membaca apa? Al-Fatihah. Kalau memang seandainya ayat tersebut demikian yang diinginkan, Rasulullah adalah orang yang paling memudahkan umatnya, maka dibimbing untuk membaca apa? Membaca Al-Quran yang lain. Tapi kenapa beliau tidak mengatakan yang lainnya? Kenapa beliau mengucapkan bahkan Al-Fatihah? Karena itulah yang semestinya. Yang kedua, beliau membimbing orang yang salah sholatnya. Dibenarkan dengan menekankan bacaan Al-Fatihah di permulaannya. Ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis yang banyak periwayatannya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab au bi Ummil Kitab, tidak termasuk penegakan atau tidak ternilai sholatnya, tidak sah sholatnya ketika dia tidak membaca apa? Fatihatul Kitab. Ini tiga dan masih ada di sana yang lain. Namun tiga ini membawa, mewakili keterangan kita bahwa Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah itulah yang wajib dan itulah yang benar, sehingga sholat dibuka dengan apa? Fatihah. Jadi kenapa dikatakan Al-Fatihah? Ada jawaban di sisi kita. Pertama Allah membuka kitab dengan apa? Fatihah. Dikatakan dia apa? Fatihah. Lantas kedua, kita mau sholat juga membaca apa? Al-Fatihah. Ada jawaban di sisi kita. Kun, jadilah kalian orang-orang yang berpegang dengan Islam, dengan dalil, dan mengerti ilmu yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk sementara. Kita akan lanjutkan pada pertemuan nanti ba'dal asar insyaallah taala. Tadi kita telah mendengarkan di antara penyebab surah Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah. Di antaranya ada dua sebab. Dikarenakan dia membuka kitabullah dengan penulisan sebagaimana yang ada di hadapan kita dalam mushaf Utsmani. Berikutnya atau yang kedua, karena membuka sholat kita dengan bacaan Al-Fatihah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan penamaan yang lain. Qala rahimahullah ta'ala yuqalu laha aydan ummul kitab indal jumhur. Fatihah atau suratul Fatihah juga dinamakan dengan nama Ummul Kitab. Dengan nama Ummul Kitab. Dan ini atau penamaan yang seperti ini merupakan pendapat jumhur para ulama. Kenapa demikian? Waqad tabata fi sahih inda Tirmidzi wa sahahahu an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin ummul Quran wa ummul kitab wa tabaul matani wal Quranul azim. Karena telah pasti kabarnya dengan kabar yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sunan, dari hadis Abu Hurairah, dan dalam nuskhah manuskrip yang dipegangi oleh Al-Imam Ibnu Katsir, didapatkan tashih pensahihan hadis tersebut oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertabda alhamdulillahi rabbil alamin, yakni suratul Fatihah, Ummul Kitab atau Ummul Quran wa Ummul Kitab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu disebut atau namanya Ummul Quran. Kalimat tentunya tidak tersamarkan di sisi kita semua. Artinya ibu atau pusat, yang menjadi pusat atau induk, seperti dikatakan Makkah Ummul Qura, pusat negeri-negeri atau induk negeri-negeri yang ada, adalah Makkah sehingga dikatakan apa? Ummul Qura. Al-Qur'an apa? Al-Fatihah ummul Qur'an. Dan juga dikatakan ummul kitab. Tentunya Alkitab, yakni Al-Qur'anul Karim, Kitabullah. Dari penyebutan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau tidak menjelaskan dengan sorahah, dengan jelas bahwa namanya ini, tapi dengan penyebutan beliau Ummul Quran, Ummul Kitab, jumhur para ulama atau jumhur ulama lantas mereka memahami dan mengambil ketetapan bahwa ini adalah nama daripada surah Al-Fatihah dari nama yang lain, Ummul Kitab atau Ummul Quran. Wa sab'ul matani, dia juga sab'ul matani. Sab'ul matani 7 ayat yang didapatkan padanya, 7 ayat yang ringkas tentunya didapatkan padanya pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anul Azim juga alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir daripada surah adalah Al-Qur'anul Azim. Kalamullah, firman Allah, Quran Allah yang agung. Demikian. Sehingga selain namanya Fatihatul Kitab, juga dinamakan apa? Dinamakan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Dan dalam penyebutan Sab'ul Matani juga Al-Quranul Azim. Wa yuqalu laha alhamdu, dikatakan pula surah Al-Fatihah dengan alhamdu. Kenapa dikatakan alhamdu? Juga jelas maknanya. Karena pada surah Al-Fatihah didapatkan pengumpulan pujian dan pencakupan pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, seluruh pujian dengan bentuknya, jenisnya, yang bisa dia rangkumkan, yang bisa dia katakan, apa yang tidak bisa dia katakan, yang hanya Allah Subhanahu wa taala bisa mengatakannya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lainnya. Sehingga alhamdulillahi rabbil alamin hanya untuk dia pujian dan sanjungan tersebut. Demikian. Wa yuqalu laha, dikatakan pula as-salah. Surah Al-Fatihah dikatakan as-salah. Kenapa dikatakan as-salah? Karena dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah pula, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ar-rabbihi, dikarenakan penukilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Rabb tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini, aku membagi salat atau suratul Fatihah, salat dalam penyebutan qasamtu sholata, aku membagi salat atau dengan makna surah Al-Fatihah antara saya, kata Allah, dengan antara hambaku, nisfaini, setengah-setengah. Setengah untuk Allah dan setengah untuk hamba. Lantas dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza qala al-'abdu, Allah berfirman apabila hamba-Ku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani 'abdi. Apabila hamba ketika dalam salatnya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah pun menyatakan di hadapan hamba-hamba Allah yang saleh malaikat, hamidani 'abdi, hamba-Ku yang salat ini lagi memuji padaku, lagi memuji padaku. Al-hadis, yakni hadis tersebut diriwayatkan dalam periwayatan yang sahih sebagaimana telah kita dengarkan tadi, wallahu a'lam bissawab. Hadis ini disimpulkan oleh para ulama bahwa alhamdulillah pula dengan nama apa? As-shalah, karena ada penyebutan as-shalah. Qasamtu sholah, yang diinginkan sholah di sini adalah alhamdulillahi rabbil alamin atau suratul fatihah. Adapun berkaitan dengan hadis ini, nanti akan kita dengarkan tentang surah al-fatihah, yang kita akan dapatkan beberapa faedah berkaitan dengan sholat kita, berkaitan dengan sholat kita dalam bacaan kita alhamdulillahi rabbil alamin atau suratul fatihah. Namun yang sekarang yang menjadi catatan bagi kita, alhamdulillah juga dikatakan apa? As-shalah, atau suratul fatihah dikatakan juga apa? As-shalah. Jadi sudah ada beberapa keterangan. Lantas asumiyat al-fatihah shalah li'annaha syartun fiha. Juga para ulama mengatakan kenapa dikatakan as-shalah, karena al-fatihah merupakan syarat salat. Al-Fatihah merupakan syarat salat. Artinya dianggap salat tidak sempurna, bahkan dianggap tidak sah apabila tidak ada Al-Fatihahnya. Sebagaimana tadi telah kita dengarkan, dia merupakan rukun salat. Sebagaimana bangunan ini mempunyai rukun, ketika tidak ada rukunnya bangunan ini, bangunan masjid ini, maka masjid ini tidak bisa berdiri, tidak akan berdiri. Demikian pula ketika rukun tidak ada terhadap salat, atau satu rukunnya, atau semua rukunnya, atau sebagiannya, terlebih lagi semuanya tentunya, maka dianggap tidak sah salat tersebut. Sehingga Al-Fatihah disebut sebagai apa? Sebagai syarat, sebagai rukun, dan dinamakanlah sholat sebagaimana tadi telah kita dengarkan. Terakhir yang bisa dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di sini, dinamakan pula suratul Fatihah Ar-Ruqyah. Dinamakan pula suratul Fatihah Ar-Ruqyah. Kenapa dinamakan Ar-Ruqyah? Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu fi sahih. Dikarenakan ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri di dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, hina raka biha ar-rajul as-salim. Ketika beliau Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah mengobati dengan cara meruqyah membacakan Al-Qur'an kepada seseorang yang tersengat hewan yang mempunyai sengatan atau sengatan berbisa seperti kalajengking dan yang sejenisnya. Faqala lahu Rasulullah, ketika ternyata berhasil dengan meruqyah membacakan Al-Qur'an surah Al-Fatihah kepada orang yang terkena sengatan hewan berbisa tersebut sembuh, Rasulullah dikhabarkan kepada para sahabat tentang amalan dan perbuatan Abu Sa'id tersebut. Maka Rasulullah pun sekedar mempertanyakan, bukan mengingkari. Mempertanyakan, kok bisa tahu terhadap Al-Fatihah bisa menjadi ruqyah? Maka beliau pun mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kok kamu tahu bahwa itu ruqyah? Yang memang Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Suratul Fatihah itu adalah ruqyah. Di sini para ulama menyimpulkan pula bahwa Al-Fatihah itu disebut dengan nama apa? Ruqyah. Al-Fatihah disebutkan dengan nama ruqyah. Dan berkaitan faedah kalimat ruqyah di sini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jawabul Kafi, beliau mengatakan berkaitan dengan hadis ini, ruqyah dan kalimat ruqyah, sungguh merupakan pengalaman yang nyata saya dapati sendiri ketika saya berada di Makkah, tentunya dalam safar menuntut ilmu dan beribadah di sana, yang pada waktu itu saya dan teman-teman tidak mendapatkan tabib atau tidak mendapatkan pengobatan ketika melewati riwayat ini. Kami pun mengamalkannya langsung atau dengan mempraktekkannya. Al-Fatihah dijadikan apa? Ruqyah. Kami mendapati asar yang besar, pengaruh yang besar terhadap penyembuhan diri-diri kami. Sehingga itu beliau menghasung agar meruqyah, kalau ingin melakukan ruqyah terhadap diri sendiri ataupun mungkin kepada yang lain dengan bentuk pertolongan kepada yang lain, membantu yang lain dengan membacakan apa? Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah jadi bahan bacaan yang dikirimkan kepada orang yang telah meninggal atau dalam acara-acara yang tidak mendapatkan ajaran dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Fatihah untuk orang yang hidup, untuk meruqyah orang yang terkena sakit, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita tidak menganggapnya suatu yang besar, tapi dengan keterangan ini kita mengetahui besarnya dan mulianya dan agungnya surat Al-Fatihah tersebut. Sehingga di sini sebagai faedah bagi kita, kita jangan meninggalkan surat Al-Fatihah dalam meruqyah diri-diri kita ketika kita mungkin tersengat binatang atau hewan berbisa atau terkena tertimpa musibah sakit yang lain atau keluarga kita, karena kita ketahui bacaannya mudah dan mempunyai pengaruh yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Bacaan Al-Fatihah tentunya di antara kita semua tidak ada yang tidak menghafalnya. Kita menghafal di luar kepala kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi disebut sebagai apa? Ar-Ruqyah. Ini di antara nama-nama Al-Fatihah dan makna kenapa dinamakan nama tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini sebagai akhir keterangan kita dalam kitab tafsir. Wa insyaallah ta'ala keterangan yang lain akan kita dapatkan pada pertemuan yang akan datang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.